Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah azzaakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita, membaca daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alatu sabi'ah wa sab'un, permasalahan yang ke-77. Yaqtida'uhum biman la yaslum lil qudwah. Peneladanan mereka terhadap orang yang tidak layak untuk diteladani. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis menyatakan, anna immatahum imma 'alimun fajirun wa imma 'abidun jahil. Bahwa tokoh-tokoh mereka, para panutan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah adalah, kalau bukan orang yang alim akan tetapi fajir, maka dia adalah seorang yang abid tetapi jahil. Padanya imma hada wa imma hada. Orang yang alim artinya dia memiliki intelektual dan mengerti ad-din, mengerti as-syariah, mengerti ilmu. Akan tetapi dia adalah orang yang jahat, jelek, buruk. Orang yang tidak mempraktikkan ilmunya. Sehingga keadaan dia ini menjadi ujian yang besar. Karena orang memandang ketokohannya. Sedangkan dia orang yang menyembunyikan ilmunya. Demi kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Dan alangkah banyaknya orang-orang tipe seperti ini pada masa kita. Orang-orang ditokohkan karena semata keilmuan, karena semata status sosial, sebagai orang yang terpandang. Kemudian dia berbicara tentang kemaslahatan-kemaslahatan umat. Wa imma abid, jahil. Atau kemungkinan yang kedua adalah ahli ibadah, betul-betul menginginkan kebaikan orangnya. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menampakkan tafosuk, kehusuan. Ya. Akan tetapi, dia adalah orang yang jahil. Jauh daripada ilmu. Ibadahnya dipenuhi dengan berbagai macam perkara-perkara baru. Karena dia tidak memiliki ilmu. Sedangkan dia ingin beribadah. Maka dia pun membuat-buat cara-cara ibadah. Seandainya niatnya adalah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak diterima di sisi Allah. Apalagi kalau ternyata itu hanya sekedar ingin mencari muka. Ingin mencari popularitas, ketenaran, dan ketokohan di tengah-tengah umatnya, kaumnya. Ini keadaan mereka, ahlul jahiliyah. Tokoh-tokohnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan teladan. Dan menjadi para penyesat. Kama fi qawlihi, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, waqad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah Ini kaitannya dengan Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Dan sungguh, sebagian dari mereka, benar-benar mereka membaca kalamullah. Yakni membaca Taurat. Tumma yuharrifunahu min ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka menyimpang-nyimpangkannya. Tahrif atau penyimpangan. Ini ada tiga macam, nanti akan kita sebutkan. Asy'ah menyebutkan hanya dua. Yaitu tahrif dalam hal lafaz, tahrif dalam hal makna, dan tahrif dalam hal lafaz dan makna sekaligus. Min ba'di ma aqaluhu, mereka menyimpang-nyimpangkan makna tersebut setelah mereka memahaminya. Mereka tahu yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi mereka tidak mau untuk melaksanakannya. Maka mereka menggantinya. Kenapa mereka tidak mau? Karena kemaslahatan dunia mereka. Mereka tidak akan mendapatkan pengikut, tidak akan mendapatkan daripada dukungan. Dan mereka akan mendapatkan berbagai macam ujian dari orang-orang yang menginginkan penyimpangan. Mereka tidak ingin itu, kehilangan dunianya. Sedangkan manusia, mayoritasnya menginginkan hawa nafsu. Syariat mengekang daripada hawa nafsu. Kalau mau mengikuti syariat, maka hilang dunianya, ketokohannya, dan kepemimpinannya. Tidak lagi diikuti. Itu satu pilihan yang bodoh bagi mereka. Menurut anggapan mereka. Sehingga mereka tidak ingin untuk kehilangan itu semua. Dan memilih untuk menyembunyikan ilmu. Ini bagi yang alimnya ya. Orang yang alim tadi fajir. Adapun ahli ibadahnya, ya mereka memang tidak bisa membimbing karena mereka sendiri jahil. Yang dalam ibadah yang itu merupakan keutamaan satu-satunya ada pada mereka. Mereka tidak bagus dalam ibadahnya. Hanya semangat. Bermodal semangat. Tetapi tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi di sini. Yang digambarkan pertama adalah orang-orang yang alimnya. Yasma'una kalamullah berarti orang-orang yang alim. Mereka mendengar kalamullah artinya mereka belajar ilmu din. Ilmu agama. Tetapi kemudian mereka menyimpang-nyimpangkannya setelah mengetahui makna yang benar. Makna dan kandungannya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Basa-basi. Oh, apa yang ada dalam ajaran kalian sama seperti apa yang ada dalam ajaran kami. Apa yang tersebut di dalam Al-Quran sama dengan apa yang tersebut dalam kitab Taurat. Wa idza qala ba'dhum ila ba'din, apabila kemudian berpisah satu dengan yang lain antara orang yang beriman dengan orang yang ahli kitab ini, qalu mereka mengatakan satu dengan yang lain di antara mereka. Mereka saling berbincang. Atu haditsuna bima fatahallahu alaikum liyuhajukum bi inda rabbikum apala ta'qibun. Apakah kalian beritakan kepada orang-orang yang beriman itu perkara-perkara yang Allah bukakan atas kalian? Ini perkara-perkara yang memang itu kebenaran. Ada pada kitab Taurat. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu nanti akan menjadi hujah atas mereka, hujah mereka atas kita. Bihajukum bihi inda rabbikum. Mereka punya amunisi untuk menyerang kalian dengan apa yang kalian bongkar itu, apa yang kalian utarakan kepada mereka dari isi Taurat. Afala ta'qilun. Apa kalian tidak berpikir? Itu ucapan antara satu dengan yang lain di kalangan mereka. Jangan kamu sampaikan apa-apa yang di dalam kitab Taurat. Kalau itu disampaikan, ya jelas memang datangnya semua dari Allah. Akan saling menguatkan antara Taurat dengan Al-Quran. Itu akan menjadi senjata ampuh bagi mereka muslimin terhadap kita, menyerang kita. Yang selama ini kita sembunyikan. Selama ini tokoh-tokoh tersebut, ya, merahasiakannya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir sejauh itu? Maka Allah menyatakan, awala ya'lamun, apakah mereka tidak tahu? Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka utarakan. Ya, ini tidak ada yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Entah mereka menyampaikannya kepada orang-orang beriman ataukah tidak, Allah yang akan mewahyukannya kepada Rasul-Nya tentang apa yang ada di dalam kitab Taurat yang ada pada mereka. Ini kelompok fajirnya ya, ulamanya, ulama Yahudi. Ya, seperti ini. Kemudian Allah menyebutkan kelompok yang lain, ya. Wa minhum ummiyun, dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi. Lah ya'lamuna al-kitab, orang-orang yang ummi yang tidak mengetahui isi Alkitab, isi Taurat sama sekali. Illa amani, kecuali hanya amani saja. Hanya bacaannya saja. Sama seperti mayoritas kaum muslimin yang mereka ya, awam. Mereka membaca Al-Quran ya imam baca. Cuman tahu bacaannya saja, kandungannya apa, tafsirannya bagaimana, hukum-hukum yang ada di dalamnya seperti apa. Ya, tidak tahu sama sekali. Ya, tidak mengerti sama sekali. Wa inhum illa yadzunnun, tidaklah mereka melainkan hanya sekedar menduga-duga. Jadi ini dua kelompok ya yang dijadikan panutan ala jahiliyah. Qala Syaikh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, qudwatu ahlul jahiliyah minal yahud wa nasara wa ghairihim. Panutan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitabain, Yahudi Nasrani, ataupun selain mereka, musyrikin. Imma alim fajir. Imma yang pertama adalah orang yang alim, tetapi dia fajir, jahat, buruk, jelek, menyembunyikan kebenaran. Wa alladzi la ya'mal bi ilmihi, ini orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Mislu ahbaril yahud al-munharifin, semisal para pendeta-pendeta Yahudi yang menyimpang. Wa imma abid jahil, atau kemungkinan yang kedua adalah ahli ibadah tetapi dia jahil. Wa huwa al-amil bi ghairi ilmin, beramal tetapi tanpa ilmu. Mithlu rubani nasara, seperti ahli ibadahnya dari kalangan orang-orang Nasrani. Ahli ibadah pada masa itu betul-betul menginginkan ibadah, ya, bukan sebagaimana kebanyakan ataupun banyak kita dapati, ya, para ruban yang ada pada masa kita saat ini. Rahib-rahib Nasrani. Para pendeta-pendeta yang mereka ya tidak lagi ahli ibadah, bahkan mereka ahli ma'asi dari kalangan pendeta-pendeta Nasrani. Maka Sufyan bin Uyainah menyatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun minal yahud. Wa man fasada min ubbatina fa fihi syibhun minan nasara. Siapa saja yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita, orang yang alim tetapi rusak, tidak beramal dengan ilmunya, maka dia ini ada keserupaan dengan tokoh-tokoh Yahudi. Belajar agama di pondok-pondok pesantren kah? Ataupun di universitas-universitas Islam. Tetapi menjadi corong-corong penyeru kesesatan. Mengajak kepada liberalisme. Mengajak kepada pluralisme. Mengajak kepada hal-hal tersebut. nasionalisme ataupun demokrasi dan semisalnya. Berusaha untuk menarik benang merah antara syariat dengan perkara-perkara bikinan manusia. Berusaha untuk kemudian disinkronkan. Ya, tentunya itu adalah perkara yang mustahil. Bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak ada celah sedikit pun kekurangan padanya, kemudian disamakan dan diserahkan dengan sampah-sampah pikiran manusia. Ajakan kepada seluruh agama sama, semuanya benar. Ini pluralisme. Dan dia tokoh. Tokoh agama. Kalau yang berbicara adalah orang yang tidak pernah belajar agama, hanya sebatas sekolah-sekolah umum, ya wajar. Akan tetapi di saat dia belajar agama, di mana di dalam Islam dinyatakan inna dina indallahi al-Islam, ataupun kalimat wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kok bisa berbicara seperti ini? Lantas bagaimana dan diletakkan di mana ilmunya selama ini? Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ini mirip dengan tokoh-tokoh Yahudi. Wa man fasada min ubadina, adapun siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah di kalangan kita, kalangan muslimin, fa fihi sibun minan nasara, maka ada keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Ahli ibadah, ya. Seperti orang-orang sufi misalnya, memang mereka gemar dengan ibadah, tetapi ibadah-ibadah yang mereka ada-adakan dari diri mereka sendiri. Mereka membuat thariqah-thariqah, ya. Peribadatan kepada Allah dengan metode mereka sendiri masing-masing. Setiap thariqah punya jalannya sendiri. Maka alangkah miripnya dengan praktek ibadah orang-orang Nasrani. Beliau menyatakan kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala nyatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Sebelum itu di dalam Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jelas ayat itu berbicara tentang mereka, dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani. Allah perintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yakni Yahudi, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yakni Nasrani. Dimurkai karena berilmu tidak dijalankan ilmunya. Sesat karena beramal tetapi tidak dengan ilmu. Ibnu Abi Hatim menyatakan wala a'lamu fi hadzal harfi ikhtilafan bainal mufassirin. Aku tidak ketahui adanya khilaf di kalangan para mufassirin terkait makna daripada ayat ini. Ya. Satu huruf pun tidak ada khilaf. Bahwa yang dimaukan daripada al-maghdub adalah Yahud dan yang dimaukan dengan Abdul adalah Nasrani. Dan di antara ucapan Ibn Abbas bisa dikatakan doa Ibn Abbas, fa'alhimna dinakal haq, maka ya Allah ilhamkanlah kepada kami agamamu yang benar, yakni yang lurus. Tauhid. Hatta la taghdab alaina, hingga engkau tidak pernah lagi murka kepada kami. kama ghadabta 'alal yahud, sebagaimana engkau telah murka kepada orang-orang Yahudi. Wala tudillana kama adallta an-nasara, dan janganlah engkau sesatkan kami sebagaimana engkau telah sesatkan Nasrani. Fa tu'adzibna kama tu'adzibhum, sehingga engkau pun ya Allah mengadab kami dengan sebab kesesatan tersebut sebagaimana engkau telah mengadab mereka. Imna'na min dhalika bi rizqik wa rahmatik wa ra'fatik wa qudratik. Cegahlah hal itu dari kami dengan kelembutanmu, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, dan dengan kuasamu. Qadhibillah azakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Kita kembali kepada kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan para ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka, ulama dari kalangan Yahudi, ahli ibadah dari kalangan Nasrani, arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Yuhalliluna lahum al-haram. Maksudnya adalah menghalalkan bagi mereka perkara yang haram. Wa yuharrimuna alaihimul halal, dan mengharamkan atas mereka perkara yang halal. Wa yuti'unahum fi dzalik, dan mereka mentaati mereka, yakni umat atau kaumnya, masyarakatnya, mentaati para ulamanya tersebut dalam perkara tersebut. Disebutkan di dalam hadis bahwa Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih Nasrani. Masih memakai salib terbuat dari emas. Maka Rasulullah SAW menasihatinya supaya menanggalkan salib tersebut. Dan kemudian mendakwahinya. Maka di antara yang dibacakan kepada Adi bin Hatim adalah ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Wa Isa bin Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illa huwa. Subhanahu wa amma yusriku. Surat At-Taubah. Mereka menjadikan para ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Maka di saat itu Adi bin Hatim menyatakan, ana lasna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Kami tidak mengibadahi mereka. Karena yang mereka pahami, beribadah itu hanya rukuk, sujud, begitu. Ternyata yang dimaukan oleh ayat ini bukan seperti itu. Menjadikan arbab, tuhan-tuhan di sini, artinya menjadikan pembuat syariat, aturan. Menanggalkan daripada syariat Allah, dan kemudian menjadikan mereka sebagai pembuat syariat. Kemudian diikuti. Syariat dalam kehidupan dunia. Ya, dalam keseharian, kesemuanya. Perkara halal dan haram itu perkara dunia atau perkara apa? Ya, dunia tapi dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya kan? Makanan, minuman itu kan halal haram. Itu perkara dunia, makanan, minuman itu. Ya. Ini bukan berbicara tentang tata cara ibadah. Bukan. Tentang berbicara halal dan haram. Perkara yang dianggapnya masalah dunia itu tidak diatur agama. Keliru. Agama mengatur seluruhnya. Karena agama, ya, terutama Islam tentunya, ya, kita berbicara tentang Islam, adalah aturan main di dunia. Ya. Bagaimana kalian menjalankan kehidupan kalian di dunia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada yang selain itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada itu. Merasa boleh untuk kemudian membuat aturan-aturan semaunya. Sedangkan perkara-perkara itu telah diatur di dalam agama Islam. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Adi bin Hatim menyatakan lasna na'buduhum, kami tidaklah beribadah kepada mereka, tidaklah menyembah mereka, maka Rasul menyatakan alaisa yuharrimuna ma halallah, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Sekarang kita proyeksikan dengan kondisi kita saat ini di dunia ini, ya, atau di negeri ini, di tempat kita, terhadap tokoh-tokoh yang ada. Alaisa yuharrimuna ma halallah, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Fatuharrimunahu, kemudian kalian ikut-ikutan mengharamkan. Wa yuhilluna ma harramallah, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fatuhillunahu, kemudian kalian pun ikut-ikutan menghalalkan. Ya, ini mengikutinya. Hukum Allah satu. Semenjak diutusnya Rasulullah SAW sampai akhir zaman tiba nanti tidak akan berubah. Apa yang haram pada masa itu tetap haram sampai hari kiamat. Apa yang halal pada masa itu tetap akan menjadi halal sampai hari kiamat. Atau setidaknya sampai mendekati hari kiamat. Ini sampai keberadaan, selama masih ada orang-orang yang beriman di sini, maka tetap hukum tersebut. Sehingga yang dibutuhkan adalah pembelajaran terhadap syariat Allah itu. Bukan kemudian membuat syariat, membuat aturan, bukan. Mempelajari dan menggali. Alhamdulillah kitab-kitab dari kaum muslimin, dari para pendahulu kita, ya, telah terdiwankan, telah tersusun rapi dan tertata, ya, semua hukum, bahkan perpolitikan itu sudah diatur sedemikian rupa. Syekhul Islam punya kitab Asyasa Asyariyah, ya, Ibn Abi Salam punya kitab Ahkam Sultaniyah, itu semua tentang perpolitikan. Dan kitab-kitab yang lebih luas daripada itu, mencakup keseluruhannya, itu banyak sekali. Kitab yang berjilid-jilid, ya, jumlahnya, tinggal digali, dikaji, kemudian diterapkan, dijalankan. Maka di saat Rasulullah SAW menyatakan, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkannya. Ya, ini kalian mengikutinya. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya. Ini tidak bisa lagi mengelak. Adi bin Hatim menyatakan, kultu bala. Oh, kalau itu yang dimaukan, iya memang. Maka Rasul menyatakan, fatil ka ibadatuhu. Itu ibadah mereka. Itu ibadah mereka. Dan dengan itu Adi bin Hatim masuk Islam. Saya kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Wa fi suratil Baqarah yaqulu ta'ala, dan di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala menyatakan, "Afatatma'una ayu'minu lakum?" Ini ayat yang dibawakan oleh mu'allif. Apakah kalian masih sangat ingin bahwa mereka itu beriman kepada kalian? Ya, ini percaya terhadap kalian untuk kemudian kembali kepada kebenaran, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyaknya kesamaan-kesamaan yang ada antara mereka dengan kalian, dan karena apa yang mereka tampakkan seolah-olah ya mereka bersimpati kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau dalam bahasa Jawa disebut lamis. Ya, menampakkan seolah-olah senang tetapi hatinya benci, dongkol setengah mati. Ini orang-orang Yahudi terhadap orang-orang yang beriman di masa Nabi. Di Madinah ini. Ya, kejadiannya di Madinah. Jadi karena tampilannya dan zahirnya seolah-olah menampakkan kebaikan, ya, seolah-olah santun baik kepada orang-orang yang beriman, kepada Rasul bahkan. Maka para sahabat ya tentunya menginginkan kebaikan terhadap mereka, ya, masih sangat ingin mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat ini, apa tatma'un ayyuminu lakum? Apakah kalian sangat ingin masih mereka itu beriman? Bagaimana keimanan kalian? Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Padahal sekelompok mereka itu sudah betul-betul mendengar kalamullah. Atau di sini kalamullah ya ini yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Atau kalau kalamullah yang dimaukan adalah Taurat seperti yang tadi telah dijelaskan. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka merubah-rubahnya setelah mereka memahaminya. Bukan merubah dalam artian mereka belum faham kemudian salah faham. Bukan. Mereka sudah faham. Ya, hanya saja mereka memang memilih kesesatan. Yuharifunahu, mereka merubah-rubahnya. Min ba'di ma'akoluhu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka mengetahui. Faqoluhu afata tama'un. Ayyuminu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifuna haula humul ulama al-fajara. Ya. Maka firman Allah taala di sini menjelaskan tentang sebagian mereka itu sudah mendengar kalamullah kemudian merubah-rubahnya. Mereka ini adalah al-ulama al-fajara, para ulama yang jahat. Ulama usu, ulama yang jelek dari para tokoh-tokohnya Yahudi. Yasma'una kalamullah wa Taurah. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh, yakni yang zahir memang demikian. Yasma'una kalamullah wa Taurah. Mereka sudah mendengar kalamullah, yakni At-Taurah. Wa ya'rifunahu wa yata'allamuna. Mereka sudah mengenal dan sudah mempelajarinya. Memahami kandungannya. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah-rubahnya. Ya, yuharrifunahu menyimpangkannya, yakni yughayyiruna alfadhahu wa ma'aniyahu. Mereka merubah-rubah lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah mereka memahami dengan benar kandungannya, mengetahuinya, ya. Memahami dan mengetahuinya, mengilmuinya. Ini ba'di ma'arofu lafdahu wa ma'nahu sahih. Yani setelah mereka mengenal lafadznya dan maknanya secara benar. Kenapa? Min ajli ahwa'ihim wa aghradihim wa syahwatihim. Ya karena hawa nafsu mengalahkan mereka. Dan juga aghrad. Adanya kepentingan-kepentingan. Dan syahwat. Adanya syahwat. Karena dengan itu mereka mendapatkan popularitas, kepemimpinan, status sosial, dan keuntungan-keuntungan duniawiyah. Yang itu sebetulnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan jika mereka berpegang teguh dengan isi Taurat. Mereka sesatkan umatnya demi tetap untuk kemudian terus mereka berada dalam kepemimpinan, syaitarah, kendali secara utuh terhadap umatnya. Kalau nanti beriman kepada Muhammad, maka umat akan lepas darinya. Akan lari darinya. Ini diantara gambarannya bagaimana mereka dahulu merubah-rubah Taurat. Kalau orang-orang sekarang ya merubah-rubah hukum, kalau namanya rajam sudah, mereka sudah ketakutan setelah mati. Potong tangan, mengerikan. Cambuk itu saja sudah tidak ada. Allah Musta. Di negara kita maksudnya, di Saudi alhamdulillah masih berizam dengan ibu. Walaupun tetap kekurangan-kekurangan ya ada, tetap namanya juga manusia. Tapi syariat yang dinyatakan sebagai syariatnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tim, bahkan sebagian daripada Muslim ada yang berani terang-terangan untuk merubah daripada syariat seperti faraid, ya, perundang-undangan, ya, yang diberlakukan tidak lagi syariat Islam. Allahul Musta'an. Kama hasala minhum fi qisati zani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, sebagaimana terhasilkan dari mereka pada kisah orang yang berzina pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, di Madinah. Hinama zana rajulun minal yahud bimra'ah minal yahud. Di saat berzina seorang pemuda Yahudi dengan seorang wanita juga Yahudi. Kedua-duanya sudah berkeluarga karena dirajam. Syariat zina itu hanya bagi yang sudah muhsan, sudah menikah atau sudah pernah menikah. Statusnya sebagai suami atau istri atau janda atau duda. Dengan pernikahan yang sah. Menikah dengan pernikahan yang sah. Kalau kumpul kebo masih belum dianggap menikah. Kumpul kebo. Artinya kalau berzina, maka hukumannya bukan rajam, tapi dicambuk 100 kali. Nah ini akhirnya adalah sudah menikah atau berstatus sebagai orang-orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Hinama zana rojulun minal yahud bimro'a minal yahud. Faqalu, mereka mengatakan, irhabu ilah hadar rojul. Coba, kalian pergi ke orang ini. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mereka enggan. Yang menunjukkan akan pelecehan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka memandang sebelah mata dengan beliau. Coba kalian pergi ke orang ini. Li'annahum ya'lamun. Kenapa? Karena mereka tahu anna Taurat fiha ar-rajm, bahwa di dalam kitab Taurat yang ada di dalam kitab Taurat adalah rajam. Sedangkan mereka tahu bahwasannya agama Muhammad ini agama yang lebih ringan dibandingkan agama mereka. Dan memang demikian. Aturan-aturan di dalam Taurat itu berat. Ya. Bahkan datangnya Isa pun meringankan daripada Taurat. Taurat itu berat sekali. Isa mengatakan, wali uhillah lakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Dan untuk aku halalkan sebagian apa yang diharamkan pada kalian. Dengan syarat yang dibawa oleh Isa. Kemudian datang syarat Rasul SAW. Ya. Wa yadu'anhum isrohum. Wa yadu'anhum isrohum wal aghlal alladhi kana alaihim. Dan untuk Rasul SAW. Meletakkan dari mereka beban-beban berat dan belenggu-belenggu yang selama ini membelenggu mereka. Mereka tahu itu. Ya, mereka tahu. Maka mereka mencoba, coba datang laki-laki ini coba. Siapa tahu di sana ada hukum yang lebih ringan daripada zina. Nah, daripada rajam terhadap pezina. Ya. Wa hum la yuriduna rajam, mereka tidak menginginkan rajam. La'allahu bi yahkum fihi ma bi hukmin ashal minar rajam. Bisa jadi, semoga. Ya, harapannya begitu. Rasulullah SAW kemudian akan menghukumi pada mereka hukum yang lebih ringan lah, lebih mudah daripada rojam. Fajau ilaihi yatlubuna minhul hukum. Maka mereka pun datang kepada Rasul meminta keputusan hukum. Ala hadza zani wa hadhi zaniyah, terhadap dua orang yang berzina ini. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan, ma tajidun fi Taurat ala man zina. Apa yang kalian dapat di dalam kitab Taurat terhadap orang yang berzina? Wa fi riwayah, ma tajidun fi Taurat fi syanir rajul. Dalam riwayat yang lain, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapati di dalam kitab Taurat terkait dengan rajam? Qalu, mereka mengatakan, fiha, yakni fi Taurat, annana nusawwidu wujuhahum. Kalau di dalam Taurat, orang yang berzina ini, kita celemoti wajah-wajah mereka dengan arang hitam. Yaitu celemoti dengan warna hitam. Coreng-moreng direndahkan, dihinakan. Wa nurakibuhum ala hamir. Kemudian setelah wajah-wajah mereka dicoreng-moreng dengan warna hitam, dinaikkan ke keledai. Wa natuhu bihim bil aswaq, dan diarak di pasar-pasar, di kumpulan manusia. Betul-betul direndahkan, dijatuhkan mentalitasnya. Tujuannya supaya jera. Masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pandangan manusia ya, kalau orang didonkan mentalnya mungkin akan jera, sehingga tidak lagi akan berbuat seperti itu. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Sesuatu yang tabu di saat kemudian dilakukan secara berulang dan kemudian ya dilakukan oleh komunitas, tidak lagi hanya satu dua orang, maka itu akan menjadi suatu hal yang biasa, tidak lagi tabu. Perkara yang sebelumnya itu aib, tidak lagi menjadi satu perkara yang aib. Kenapa? Karena banyaknya orang melakukannya. Dan itu terjadi. Fasala Nabi SAW Abdullah bin Salam. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Salam. Ya na'u min ahbarihim waqat aslam. Karena Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu termasuk daripada ulama'nya Yahudi sebelumnya dan masuk ke dalam Islam. Al maka Abdullah bin Salam menyatakan, kadzabu ya Rasulullah, mereka dusta ya Rasul. Fatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minhum Taurat, maka kemudian Rasul meminta supaya didatangkan Taurat. Falam ahdoruha, maka di saat kemudian didatangkan kitab Taurat dan kemudian tentunya satu persatu dibuka, kan? Wa doa Ibnu Surya usbu'ahu ala ayatir rajam, maka Ibnu Surya meletakkan tangannya pada ayat rajam, ya. Dibukakan begitu ya, kemudian di situ ada Abdul bin Salam, mungkin saja Abdul bin Salam coba kamu buka ya pada surat ini, ayat ini pada kitab Taurat. Nah, di saat dibuka ditutupkan begini dengan tangannya. Faqala lahu Abdullah bin Salam, maka Abdul bin Salam menyatakan, irfa usbu'ak, tu angkat itu tanganmu. Falamma rafa'ahu idza ayatur rajam taluhu fit Taurat, di saat kemudian diangkat tangannya ternyata ayat rajam di situ tampak ada di dalam Taurat. Fa'amara biha bihi man Nabi sallallahu alaihi wasallam farujima bil hijar hatta mata. Maka Nabi pun merintahkan untuk keduanya dirajam dengan batu sampai meninggal dunia. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naktafi kita guna wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.